Mbak Yu cari-cari bakul jamu rapatut rono rini prawan ayu menise ireng manis kulitane mripate lirak-lirik nyenengake. Aduh Mbak Yu jamu nganggo jare dhuwur ungu saya geto atiku tak jeluke tak cobane tak cedaki mesam-mesam karo guyu jak ngono jonggo dek karo aku ati judek ora wani ora barang pingine kondo wae terus terang. Aduh Mbak Yu jamu Mbak Yu kelempo melu aku tresno tak janjeni mulia tak mulia ke wis toyu melu aku pokoke seneng urip kowe saiki mangsuli belem sesuk direk nang apa sing kok senengi kudu ngono ora laras kok aku ya laras deleng kolam rendang kucing aduh Mbak Yu jamu Mbak Yu kelempo melu aku opo kandane gawe gelaku cari deweke